كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. ويقول ربنا جل في علاه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا جزءا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متتم لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون. جماعة yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang kejadian Uhud, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal ladzina tawallaw minkum, sesungguhnya orang-orang yang lari di antara kalian di perang Uhud, lari dari peperangan ketika peperangan berkecamuk, situasi tidak lagi terkontrol karena kaum muslimin diserang dari dua arah yang tidak pernah mereka perkirakan sebelumnya, sehingga sebagian di antara mereka lari dari peperangan. Subhanallah. Inna mastazallahum syaitan, sesungguhnya mereka terjerumus ke dalam dosa ini, yakni lari dari peperangan, karena lari dari peperangan adalah dosa besar. At-tawalli yawm az-zahf, ketika pasukan perang sudah berhadap-hadapan, maka siapa yang lari dari peperangan, dia telah melakukan perbuatan dosa besar. Jadi bukan cuma sekedar lari begitu saja, lah, dia telah melakukan dosa besar. Karena ya ta'ayyanul harbu alaihi, begitu pasukan perang sudah bertemu, ya ta'ayyan, sudah wajib bagi dia untuk bertempur, tidak boleh lari. Dan juga ketika seseorang lari dari peperangan, dia telah membuat ciut nyali saudara-saudaranya atau teman-temannya yang masih mungkin tangguh, yang masih mungkin sabar, yang masih mungkin mau berperang. Tapi ketika dia melihat orang di sekelilingnya lari satu demi satu, mungkin dia akan terpengaruh dengan itu. Maka ketika dijerumuskan mereka oleh syaitan sehingga mereka melakukan ini, lari dari peperangan, ini karena dosa sebelumnya, yakni sebagian di antara mereka lari atau turun dari tempat yang Allah, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentukan untuk mereka, yakni pasukan panah yang sedianya bakal melindungi bagian belakang pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka turun dari tempatnya. La haula illa billah. Bibadi maka sabu, tidak semuanya juga mereka melakukan pelanggaran ini, tapi imbasnya untuk semuanya. Walaqad afallahu ankum innallaha ghafurun halim. Walaqad afallahu anhum, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan mereka semuanya. Baik. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah telah memaafkan orang-orang yang salah dan keliru, yang terjadi di perang Uhud, terjadi di perang Uhud. Suatu ketika Ibnu Abbas atau Ibnu Mas'ud berada di masjid, kemudian datang seorang dari orang-orang yang mungkin terpengaruh dengan pemahaman khawarij, pemahaman teroris. Dia mencela Utsman radhiyallahu taala anhu. Dia mencela Utsman radhiyallahu taala anhu sambil mengatakan, "Tidakkah Utsman dia tidak hadir dalam perang Badr? Yang kedua, tidakkah dia juga termasuk orang yang lari dari perang Uhud? Kemudian yang ketiga, tidakkah dia yang tidak hadir dalam pembaiatan di baiat Ar-Ridwan di Hudaybiyah? Padahal tiga momen ini adalah momen yang luar biasa dalam kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Jadi, mana Utsman di tempat ini?" Maunya mereka menghujat Utsman radhiyallahu taala anhu. Maka Ibn Abbas mengatakan, sini. Jadi, aku akan sampaikan kepada engkau barakallahu fikum mu'akhadzat yang engkau katakan bahwa Utsman demikian dan demikian. Yang pertama, orang ini sebenarnya menginginkan bahwa pemberontakan terhadap Utsman itu adalah sesuatu yang boleh-boleh saja. Barakallahu fikum. Karena Utsman menurut dia banyak kekurangannya. Sini, aku sampaikan kepada engkau. Pertama, bahwa Utsman radhiyallahu taala anhu tidak ikut berperang di Badr karena Utsman adalah mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kondisi pada saat itu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi dalam kondisi sakit keras, enggak boleh ditinggal. Enggak boleh ditinggal. Utsman pengen pergi ikut bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di perang Badr. Pengen Utsman, tapi kondisi putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat kritis, enggak boleh ditinggalkan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Utsman, "Wahai Utsman, engkau tinggal di sini. Jaga istrimu. Jangan kemana-mana." Sehingga begitu peperangan selesai di Badr, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika membagi ganimah, beliau mengatakan, "Wahadihi li Utsman." Ini untuk Utsman. Baik. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa Utsman hadir barakallahu fikum di perang Badr. Baik. Ketidakhadirannya hanya karena ada alasan syar'i. Barakallahu fikum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap menjatahkan untuknya jatah dari ghanimah perang Badr. Kemudian yang kedua, adapun kau mengatakan bahwa Utsman lari dari perang Uhud, ingatlah bahwa bukan cuma Utsman yang lari dari perang Uhud itu, karena kondisinya memang sangat genting, barakallahu fikum, sangat kacau. Bukan cuma beliau, dan itu pun Allah Subhanahu wa taala telah memaafkannya seperti yang ada dalam ayat ini. Walaqad 'afallahu 'anhum. Allah sudah memaafkan mereka semuanya. Jadi tidak perlu lagi di ungkit-ungkit permasalahan ini atau pembahasan ini. Kemudian yang ketiga, engkau mengatakan bahwa dia tidak hadir dalam baiat Ar-Ridwan. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati seorang yang pantas untuk diutus mewakili Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghadap orang-orang kafir Quraisy di Hudaybiyah pada saat itu. Rasulullah tidak mendapati orang yang pantas kecuali Utsman. Barakallahu fikum. Maka Utsmanlah yang diutus untuk negosiasi dengan orang-orang kafir musyrik agar supaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya boleh masuk ke Makkah melakukan umrah karena tujuan mereka umrah. Baik. Begitu Utsman masuk ke dalam kota Makkah, Utsman dipersilakan untuk melakukan umrah sendirian. Tawaf. Barakallahu fikum, sa'i selesai. Tapi Utsman mengatakan, "Wallahi saya tidak akan pernah mau melakukan tawaf di sini kalau Rasulullah dan para sahabatnya tidak tawaf di sini." Akhirnya Utsman tidak jadi tawaf. Dilakukanlah negosiasi, tak kunjung ketemu. Bahkan justru terdengar oleh para sahabat dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Utsman dibunuh oleh orang-orang Quraisy. Justru karena kabar inilah Baiatul Ridwan itu dilaksanakan. Barakallahu fikum. Bahwa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di Hudaybiyah pada saat itu tidak boleh. Mereka harus bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah lari dari peperangan sampai mati sekalipun. Mereka pun bersumpah semuanya. Karena menurut mereka tidak ada jalan lain kecuali itu. Semua sahabat berbaiat memegang tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satu demi satu. Kemudian terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangan kirinya dan menyatukannya dengan tangannya sambil mengatakan wahadihi li Utsman, dan ini tangannya Utsman. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganggap bahwa Utsman juga hadir dalam pembaiatan ini. Tapi walaupun jasadnya tidak ada. Barakallahu fikum. Kemudian Ibn Abbas atau Ibn Umar mengatakan, siapa? Tip, mana yang lebih bagus, tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau Utsman sendiri? Tentunya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih mulia daripada Utsman. Dan itu sudah mewakili Utsman dalam pembaiatan. Kemudian Ibn Abbas pun mengatakan, pergilah engkau dengan membawa jawaban ini. Sesungguhnya apa yang ada di kepala kami itu sudah akan hilang insyaAllah. Dari kebencian dan ketidaksenangan terhadap Utsman radhiyallahu ta'ala. Ini provokasi. Pemimpin-pemimpin kaum muslimin ada saja celah untuk mereka dihujat. Untuk disalah-salahkan. Barakallahu fikum. Untuk dijelek-jelekkan, padahal mungkin ada saja tipe alasan-alasan yang mereka miliki sehingga barakallahu fikum mereka melakukan hal itu. Imma lidarura wa imma sehingga sebenarnya tidak ada alasan untuk menghujat pemimpin. Baik. Wallahul musta'an. Yang jelas orang yang lari dari perang Uhud sudah dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaqad 'afallahu 'anhum innallaha ghafurun halim. Sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Kemudian Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina kafaru. Wahai orang-orang ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la takunu kalladzina kafaru, janganlah kalian sama seperti orang-orang kafir. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka katakan, waqalu li ikhwanihim, ketika mereka melakukan perjalanan di atas muka bumi ini untuk mencari rezeki, berdagang, pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, mereka mengatakan idza darabu fil ard law aw kanu guzza, atau mereka berperang, law kanu indana ma matu wa ma qutilu. Oh, seandainya saja si fulan itu tidak pergi berperang, tidak mati dia di sana. Atau seandainya si fulan itu tidak pergi keluar berdagang ke negeri orang, oh tidak mati dia, dia pasti masih ada saja di sini. Barakallahu fikum. ma matu wa ma kutilu liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menjadikan ucapan mereka ini sebagai barakallahu fikum sebab untuk semakin sedihnya mereka dengan kematian itu. Baik. Liyaj'alallahu dhalika hasratan fi qulubihim wallahu yuhyi wa yumiit. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan dan yang mematikan. Yang namanya kematian tidak perlu harus keluar dari kampung halaman untuk berperang. Kalau memang kematian sudah datang, akan datang dan orang akan mati. Tidak perlu keluar dari tempatnya untuk berdagang, pindah dari tempat ke tempat yang lain. Kalau memang kematian datang, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa menolaknya dan mengelakkan diri daripadanya. La haula wa quwwata illa billah. Wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan berkata seperti ini dan jangan berprinsip seperti ini. Barakallahu. Kematian itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Tempatnya pun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa si fulan mati dalam perjalanan perdagangan yang dia lakukan. Si fulan mati dalam medan perang, si fulan mati di kampung halamannya sendiri. Maka Allah mengingatkan orang-orang yang beriman, wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum, kalian wahai kaum muslimin, jika sekiranya mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, atau mati kalian barakallahu fikum tanpa melalui peperangan, la maghfiratun minallahi wa rahmah, sungguh ampunan Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala tetap untuk kalian. Itu lebih baik dari apa yang mereka kumpul-kumpulkan. Lebih baik daripada harta benda duniawiyah yang biasa dikumpul-kumpul oleh orang. Wallahu, di sini Allah mengatakan wa rahmatuhu wa taib. La maghfiratun minallahi wa rahmatun khairum mimma yajma'un. Baik. Wala in muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun, dan jika sekiranya pun kalian mati dalam perjalanan dagang mencari rezeki, atau mati dalam peperangan, atau mati dimanapun, la ilallahi tuhsyarun, semuanya kalian akan dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua orang mati dimanapun dia, semuanya akan berkumpul di mahsyar. Di hari kiamat nanti semuanya akan dikumpulkan di sana. Barakallahu fikum. Ini tiga ayat ini barakallahu fikum menjadi pengingat untuk kita bahwa kematian adalah suatu yang menjadi ketentuan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Taib. Yang Allah katakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang namanya hidup dia harus merasakan yang namanya kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, dan kalian akan diberi ganjaran untuk semua apa yang kalian lakukan di dunia. Barakallahu fikum, dari amalan-amalan. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz, maka barang siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang telah beruntung. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali harta benda yang menipu. Barakallahu fikum. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanallahi wa bihamdihi, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.